kan bang cuma kulon, cit hai bang cuma kulon, yang abang sanjung. Indah ji cinta, tapi cinta bebetul cinta, beke cuma si kedar saja. Setia, mbek ngaku-ngaku setia, kino hai bang kali masa, kakang le masa. Lagi nyana rupa setia, bebetul-betul setia, nyarku yang ulun minta, yang bet setia, yang ulun damba. Cinta baik ke cuma si kedar saja setia. Kadir.